Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang qissatul wufud al-waridina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu utusan-utusan atau delegasi dari kabilah-kabilah mendatangi Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Dan kita telah sebutkan siapa saja dari kabilah-kabilah tersebut yang mengirim utusannya kepada Nabi SAW. Dan sebelum melanjutkan, pada pertemuan sebelumnya ketika menyebutkan utusan dari Banu Asad, saya sebutkan di antara yang datang adalah Tulaihah Al-Asadi yang kedatangannya tidak disukai oleh Nabi SAW. Dan kemudian sepeninggal Nabi SAW, Tulaihah mengaku menjadi nabi. Dan pada pertemuan kemarin saya khilaf dan lupa menyebutkan bahwa Tulaihah Al-Asadi beliau kembali masuk Islam di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kemarin ana juga khilaf menyebutkan laknat terhadap beliau di akhir namanya Tulaihah Al-Asadi la'anatullah alaih. Maka ini sekaligus koreksi terhadap apa yang anda sebutkan kemarin. Demikian juga anda bertaubat atas penyebutan la'anat tersebut karena lupa bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu kembali memeluk Islam dan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa hasuna islamuhu, kemudian baik keislaman beliau sampai kemudian meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan Tulaihah Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya di antara utusan-utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemarin terakhir sampai mana? Siapa yang terakhir? Bani Tha'labah. Tayyib. Bani Tha'labah yang berjumlah 4 orang. Ya. Tayyib. Kemudian berikutnya utusan dari Bani Muharib. Utusan dari Bani Muharib berjumlah 10 orang. Di antaranya adalah Suwad Ibn al-Harith dan juga putra beliau Khuzaimah Ibn Suwad Ibn al-Harith. Yang berikutnya adalah utusan dari Bani Kilab yang datang dengan 13 orang. Di antaranya adalah seorang penyair yang terkenal, Labid Ibn Rabi'ah Asy-Sya'ir. Berikutnya adalah utusan dari Bani Ru'as bin Kilab. Di antara yang datang adalah Amr Ibn Malik. Amr Ibn Malik. Kemudian dari Bani Uqail bin Ka'ab Di antara yang datang adalah Laqit ibnu Amir. Laqit ibnu Amir. Yang berikutnya, utusan dari Bani Qusair bin Ka'ab. Di antara yang datang adalah Qurrah dengan qaf, Qurrah ibnu Hubairah. Qurrah ibnu Hubairah. Kemudian berikutnya adalah utusan dari Bani Al-Buka. Mereka ada 30 orang yang datang. Di antaranya yang paling tua bernama Muawiyah bin Thawr, yang ketika itu saat datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW berusia 100 tahun, ditemani oleh anaknya Bishr bin Muawiyah ibn Thawr. Kemudian yang berikutnya adalah utusan dari Bani Kinanah. Yang datang adalah sahabat yang mulia Wathilah ibnul Ashqa' al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Wathilah ibnul Ashqa' termasuk sahabat yang terakhir kali meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah utusan dari Bani Asja', utusan dari Bani Asja'. Disebutkan oleh Al-Waqidi bahwa mereka dahulu pernah datang ketika peristiwa peperangan Khandaq. Yang datang adalah pemimpin mereka, yakni Mas'ud ibnu Rakhilah. Mas'ud ibnu Rakhilah membawa 100 orang saat itu ketika perang Khandaq. Tapi mereka tidak masuk ke Madinah. Mereka menepi di sebuah lembah di pinggiran kota Madinah. Kemudian Nabi SAW menemui mereka. Berikutnya mereka datang kembali, Mas'ud datang membawa seluruh kaumnya, 700 orang. Dan mereka masuk ke dalam Islam seluruhnya. Yang berikutnya adalah utusan dari Bani Bahilah. Dari Bani Bahilah. Nisbahnya adalah Al-Bahili. Yang datang diantaranya adalah Mutarrif ibnul Kahin. Mutarrif ibnul Kahin. Dan kemudian ketika Mutarrif ingin pulang, beliau minta untuk dibuatkan sebuah tulisan catatan tentang apa saja yang diwajibkan di dalam Islam dan beberapa syariat yang penting dalam Islam untuk disampaikan kepada kaumnya. Maka oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dituliskanlah masalah-masalah tersebut dan diserahkan kepada beliau. Taib. Kemudian yang berikutnya, utusan dari Bani Sulaim. Di antara yang datang adalah Qais ibnu Nashabah. Qais ibnu Nashabah. Yang berikutnya adalah utusan dari Bani Hilal bin Amir. Bani Hilal bin Amir. Di antara yang datang adalah Abdu Auf ibnu Asram. Baik, Abdu Auf ibnu Asram. Dia datang masuk Islam karena namanya kurang baik, oleh Nabi SAW diganti menjadi Abdullah. Abdullah bin Asram. Kemudian yang berikutnya adalah utusan dari Bani Bakr bin Wa'il. Bani Bakr bin Wa'il yang datang diantaranya adalah Bashir ibnul Khassasiyah. Kemudian Abdullah ibnu Marthad dan juga Hassan bin Khawt. Hassan bin Khawt pakai ta. Yang berikutnya adalah utusan dari Bani Taghlib. Disebutkan oleh Al-Waqidi ada 16 orang yang datang. Termasuk di antaranya adalah mereka yang masih Nasara. Sebagian datang sudah memeluk Islam, sebagian lagi adalah orang-orang Nasara. Ketika datang mereka masih mengenakan salib, kalung-kalung salib. Tapi kemudian kebanyakan dari orang-orang Nasrani ini tidak mau masuk Islam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil jaminan dari mereka agar menjaga saudara-saudara mereka yang masuk ke dalam Islam. Berikutnya adalah wafadat min ahlil Yaman. Berdatangan kabilah-kabilah dari Yaman selain yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, Daus dan yang lainnya. Beberapa kabilah Yaman yang kemudian datang, yang pertama adalah Bani Tujib. Datang dengan 13 orang. Tidak disebutkan siapa di antara mereka namanya. Yang berikutnya adalah utusan dari Bani Khawlan. Nisbahnya Al-Khawlani. Yang datang 10 orang. Juga tidak disebutkan siapa nama mereka. Tayyib. Yang berikutnya utusan dari kabilah Ju'fi. Nisbahnya Al-Ju'fi. Disebutkan oleh Al-Waqidi ada beberapa orang yang datang, tapi tidak disebutkan siapa nama di antara Bani Ju'fi yang datang tersebut. Tapi satu kisah disebutkan oleh Al-Waqidi di dalam kitabnya bahwa kabilah Ju'fi ini adalah orang-orang yang tidak suka makan jantung hewan. Apapun itu mereka tidak mau makan jantungnya. Dan itu menjadi tradisi. Kabilah itu tidak diperbolehkan makan jantung. Nah, ketika mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendapatkan informasi tersebut, maka dipanggillah salah seorang pemimpin mereka ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan kepada dia jantung dan memerintahkannya untuk makan jantung itu. Tapi bukan jantung mentah, dipanggang terlebih dahulu, baru diberikan, disuruh makan jantung. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yatimmu imanu ahadikum hatta ta'kuluhu. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mau makan makanan ini, jantung hewan itu. Mendengar itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pemimpin mereka mengambilnya. Tapi karena memang tradisi kaumnya tidak pernah makan itu dan itu pantangan, dia mengambil jantung yang sudah dipanggang tadi dengan tangan yang bergetar, ketakutan. Tapi karena itu perintah Nabi harus diikuti, harus dilaksanakan. Diambil itu dengan tangannya bergetar dan memakannya. Ketika memakannya, seolah-olah perutnya itu menolak. Dia seperti mau muntah. Tapi berusaha untuk ditelan. Setelah itu dia mengucapkan sebuah bait syair yang terkenal. Ala anni akaltul qalba kurhan wa tur'at hina massat hubanani, sungguh aku makan makanan ini, jantung hati ini, dengan rasa yang benar-benar tidak suka. Namun ketika tanganku menyentuh itu pun menjadi gemetaran karena takut dari memakannya. Tayyib. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang berikutnya adalah utusan dari Bani Sodaf. Nisbahnya As-Sodafi. Mereka datang semuanya menunggangi kuda. Ada belasan orang, tidak disebutkan rinciannya. Al-Waqidi menyebutkan bid'at asyar. Bid'ah itu bilangan dari 3 sampai 9. Ya, intinya belasan orang datang semua menunggangi kuda dan tidak disebutkan nama di antara mereka yang datang itu. Tayyib. Kisah yang disebutkan oleh Al-Waqidi bahwa mereka datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Beliau menyampaikan khutbah. Tayyib. Mereka datang menunggangi kuda. Turun dan langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengucapkan salam. Datang, kudanya ditambatkan, kemudian mereka langsung duduk. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Amuslimun antum?" Apakah kalian adalah orang-orang yang sudah masuk Islam? Baik. Qalu na'am. Mereka menjawab, "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala fa hal la sallamtum? Lalu ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian tidak mau mengucapkan salam?" Baik. Faqalu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru mereka mengucapkan salam. Baik. Salam atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta barokahnya. Berdiri, dijawab oleh Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullah, ijlisu. Duduklah kalian. Kemudian yang berikutnya adalah utusan dari Bani Khushain. Dari Bani Khushain, nisbahnya Al-Khushani. Tayyib. Di antara yang datang pertama kali adalah sahabat yang mulia Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Beliau datang ketika perang Khaybar, masuk Islam. Setelah itu pulang dan kembali membawa beberapa belas kaumnya. Mereka kemudian masuk Islam seluruhnya. Tayyib. Nama beliau insyaAllah tidak asing karena banyak hadisnya, Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, beberapa kabilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau juga menambahkan beberapa kabilah yang lain dari apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Waqidi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ثم ذكر وفد بني سعد ابن هذيم وبلي وبحراء وبني عذره وسلمان وجهينه وبني كلب والجرميين. طيب. وذكر وفد الأزد وغسان والحارث بن كعب وهمدان وسعد الوشيرة وعنس والداريين والرهاويين وبني غامد والنخع وبجيلة وخثعم وحضرموت. طيب. Demikian juga yang datang adalah Bani Sa'ad, Hudhiyam, Buli, Bahra, Bani Udrah, Bani Salaman, Juhainah, Bani Kalab. Demikian juga Bani Jurm, mereka dikenal dengan Al-Jurmiyin. Demikian juga Azad, Ghassan, Harith bin Ka'ab, Hamadan dan yang lainnya. Sebetulnya ini cukup disebutkan kabilah Azad, itu sudah mencukup banyak. Karena Azad adalah kabilah tertua, nisbahnya Al-Azdi. Termasuk juga Aus dan Khazraj itu adalah turunan dari Azad. Azad itu asalnya dari Yaman. Nanti akan kita bahas, ada kisah tersendiri. Dan siapa anak keturunannya yang tersebar di seluruh Jazirah Arab. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, termasuk di antara yang datang adalah binatang-binatang buas. Disebutkan dalam dua riwayat yang akan kita bawakan malam hari ini. Yang pertama adalah riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sendiri. Demikian juga Al-Waqidi. Qala haddathani Shu'aib bin Ubadah anil Mutallib ibn Abdillah ibn Handab. Dari Mutallib bin Abdillah bin Handab. Qala, beliau mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun bil Madinah fi ashabihi. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di kota Madinah. Aqbala dhi'bun fawaqafa baina yadayhi fa'awa. Tiba-tiba datang seekor serigala. Bukan anjing ya. Serigala. Itu di gurun. Tidak mungkin masuk ke kota. Ini datang serigala masuk kota. Antum bayangkan betapa takutnya mereka. Datang serigala ini menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berdiri di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'awa, kemudian mengaum dengan keras. Ada para sahabat di situ. Mereka ketakutan dengan datangnya serigala besar itu. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hadza wafidus siba' ilaikum. Ini adalah utusan dari hewan-hewan buas datang kepada kalian. Fa in ahbabtum an tufridu lahu syai'an la ya'duhu ila ghairihi. Kalau kalian mau, silahkan ambil sesuatu, berikan sebagai makanan untuk dia. Dia tidak akan berbuat melampaui batas kecuali apa yang kalian berikan itu. Tidak mungkin menyerang orang. Itu jaminannya dari Nabi SAW. Tapi namanya manusia. Para sahabat mereka juga manusia. Mereka mengatakan, afan sebelumnya, kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, wa in ahbabtum taraktumuhu wa tahadzartum minhu fama akhadha fahuwa rizquhu. Atau jika kalian tidak mau mengambilkan sesuatu, biarkan serigala ini berkeliling di tengah-tengah kalian. Apa yang dia ambil, maka itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Jangan dilarang mau ngambil apapun, pilih mana? Pilih memberikan sesuatu, daging, atau serigala ini ngambil daging sendiri. Dua-duanya tidak disukai. Para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ma tatibu anfusuna lahu bisyai. Wahai Rasulullah SAW, kami tidak mau. Hati kami ini tidak tenang untuk memberikan sesuatu kepada dia, atau membiarkan dia berkeliling di kota ini. Qala fa auma'a ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi asabi'ihi thalath. Mendengar jawaban itu dari para sahabat, Nabi juga tidak memaksa. Karena beliau tadi hanya memberikan pilihan. Kalau kalian mau silakan beri makan atau biarkan dia berkeliling mencari makanan. Tapi karena tidak ada satu sahabat pun yang berani menerima tawaran itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak memaksa dan dia akhirnya diperintahkan pergi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asabi'ihi thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tiga jari beliau. Enggak tahu jari yang mana, intinya pergi. Disuruh pergi. Biasanya kalau mengisyaratkan suruh pergi biasanya tiga jari ini. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi. Qala fan khanasa fawalla walahu awa. Setelah diperintahkan untuk pergi, maka berbaliklah serigala itu dan berlalu sambil mengaum. Wah, kok mengaum? Serigala apa? Hah? Melolong ya? Serigala melolong. Sambil melolong. Berlalu dan pergi. Ini kisah yang disebutkan terkait dengan kedatangan wakil atau utusan dari binatang buas. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengomentari wa hadza mursal min hadzal wajh. Riwayat ini mursal artinya tidak dari jalur sahabat. Tapi wa yushbihu hadza adz-dzib alladzi dzukira fil hadits alladzi rawahu al-Imam Ahmad. Kejadian seperti ini bukan pertama kali karena dahulu juga pernah kisah tentang serigala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada tiga riwayat kalau tidak salah Al-Imam Ahmad menyebutkan dengan rantai sanad yang berbeda-beda. Satu di antaranya beliau mengatakan haddatsana Yazid ibn Harun qala anba'ana al-Qasim ibn Fadl al-Haddani qala an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Abu Sa'id al-Khudri menceritakan, ada dhi'bu 'ala syatin fa akhadhaha fa talabaha ar-ra'i. Suatu ketika ada seekor serigala yang menyerang kambing-kambing milik seorang penggembala. Fa akhadhaha fa talabaha ar-ra'i fantaza'aha minhu. Dia membawa lari seekor kambing, digigit dan dibawa lari. Lalu dikejar oleh penggembala ini dan ditarik paksa kambing itu dari mulut serigala. Beraninya penggembala ini ditarik paksa dan lepas, dikembalikan. Taib. Qala fa'aq'adzi'bu 'ala dhanabihi. Kemudian serigala ini pun berbalik melihat penggembala itu, lalu duduk taib di atas ekornya, ya seperti biasa itulah. Faqala, tiba-tiba serigala itu berkata, ala tattaqillah, tidak maukah engkau bertakwa kepada Allah, taib, dengan bahasa manusia, tidak maukah engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzi'u minni rizqan saqahullah ilai. Kenapa engkau ambil rizki, makanan yang memang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untukku? Kenapa kamu ambil kambing itu? Kaget penggembala ini. Faya ajaban dhi'bun muq'in ala dhanabihi yukallimuni kalamal insan. Duhai, sungguh mengherankan. Ada seekor serigala duduk di atas ekornya dan mengajak aku bicara dengan ucapan manusia, ini pembicaraan manusia. Kalamal insan di sini menunjukkan bahwa serigala itu benar-benar berbicara dengan bahasa yang difahami oleh penggembala itu. Bukan dia melolong, kemudian penggembala ini paham, tidak. Tapi benar-benar dengan bahasa manusia. Terkejut penggembala ini. Tapi kemudian serigala ini dengan tenangnya mengatakan kepada penggembala tadi, ala ukhbiruka bi'ajab min dhalik. Maukah engkau aku tunjukkan yang lebih mengherankan dibandingkan apa yang kau saksikan kali ini? Kalau kamu keheranan dengan serigala yang bisa berbicara dengan bahasa manusia, maukah aku beritahukan kepada engkau yang lebih mengherankan lagi? Berita yang lebih mengherankan lagi. Qala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Yathrib yukhbirun nasa bi anba'i ma qad sabaq. Aku beritahu engkau berita tentang diutusnya seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekarang tinggal di kota Yathrib. Rupanya serigala ini juga tahu kota Madinah dahulu namanya adalah Yathrib. Sekarang tinggal di kota Yathrib. Yukhbirun nasa bi anba'i ma qad sabaq. Beliau bisa memberitakan dan membawa berita-berita dari umat-umat terdahulu. Itu lebih mengherankan. Beliau tidak hidup di masa umat-umat terdahulu, tapi bisa membawa berita tentang umat-umat terdahulu, menyampaikan kisah tentang nabi-nabi terdahulu. Qala fa aqbala ar-ra'i yasuqu ghanamahu hatta dakhala al-Madinah. Setelah itu penggembala ini pun segera membawa kambing-kambingnya menuju ke Madinah, ke kota Madinah. Begitu tiba di kota Madinah, fazawaha ila zawiyatin min zawayaha. Lalu penggembala ini meletakkan kambing-kambing itu di salah satu tempat di pinggiran kota Madinah, diletakkan di situ kemudian ditinggal. Tsumata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah itu tentang serigala yang berbicara kepadanya tadi. Qala fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berkumpul. Dalam satu riwayat, beliau memerintahkan agar diserukan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Otomatis kalau diserukan seperti itu, semua sahabat pasti datang. Begitu mereka berkumpul, semuanya datang. Thumma kharaja faqala lil a'rabi. Kemudian Nabi SAW pun keluar menemui mereka dan mengatakan kepada penggembala orang Badui ini tadi, akhbirhum. Sekarang ceritakan kepada mereka. Qala fa akhbarahum. Lalu penggembala ini bercerita tentang apa yang dia lihat tadi, seekor serigala yang berbicara tadi itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Setelah selesai penggembala ini bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengatakan, shadaqa. Orang ini benar. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la taqumu sa'atu hatta takallama sibaul ins. Tidak akan datang hari kiamat sampai datangnya satu waktu di mana nanti hewan-hewan buas itu akan berbicara kepada manusia. Baik. Jadi sebelum itu terjadi tidak akan tegak hari kiamat. Qala wa takallama ar-rajulu azbata sautihi. dan seseorang bisa berbicara dengan cemetinya. Qala wa syiraki na'lihi, seorang juga akan bisa berbicara dengan tali sandalnya. Qala wa tukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu, dan juga nanti akan datang masanya ada paha seorang laki-laki yang memberitahukan kepada dia tentang apa yang diperbuat oleh istrinya. Itu akan terjadi. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, riwayat al-Imam Ahmad. Demikian juga ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dari Sufyan, dari Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya. Taib. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau mengomentari, wallahu a'lam wa huwa isnadun ala syarti ahli sunan walam yukhrijuhu. Wallahu a'lam, tapi sanad-sanad di atas tadi semuanya adalah sanad yang bagus sesuai syaratnya ahlus sunan, yaitu penulis kitab-kitab sunan. Walam yukhrijuhu, meskipun mereka tidak meriwayatkannya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan datang dalam satu riwayat bahwa nama penggembala tadi adalah Uhban bin Aus. Uhban bin Aus. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kisah tentang hewan-hewan buas yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi kisah-kisah serupa tentang hewan-hewan yang pernah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berikutnya kita tutup majelis ini dengan kisah dari kedatangan Azad. Saya isyaratkan tadi Azad datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada satu fasal disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang ketiga halaman 140, fi qudumil Azad ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Bani Azad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Untuk pengenalan, Bani Azad adalah kabilah tua dari bangsa Arab. Taib. Mereka berasal dari keturunan Azad bin Ghauth bin Nabutun bin Malik bin Kahlan dari Arab Qahtan. Arab Qahtan itu Arab tertua. Mereka tinggal di Yaman, asalnya di negeri Yaman, tapi kemudian menyebar luas setelah peristiwa robohnya Bendungan Ma'rib. Tahu kisah hancurnya Bendungan Ma'rib yang menghancurkan negeri Saba. Nah, saat bendungan itu hancur, melenyapkan daerah tersebut, Saba yang tadinya adalah negeri yang makmur, negeri yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi negeri yang gersang dan dipenuhi oleh pohon-pohon berduri. Nah, termasuk di antaranya adalah anak keturunan dari Azad ini. Baik. Mereka kemudian keluar dari Yaman dan menyebar di seluruh jazirah Arab. Baik. Termasuk di antaranya adalah Bani Ghassan. Bani Ghassan sudah pernah kita bahas, yaitu kabilah Arab yang tinggal di utara jazirah Arab, lebih dekat ke Romawi. Mereka memeluk agama Nasrani. Baik, sudah pernah kita bahas. Demikian juga di antaranya ada yang lari ke Najd. Kemudian dari keturunannya keluarlah kabilah Aus dan kabilah Khazraj yang tinggal di Madinah. Mereka juga keturunan dari Azad. Baik. Demikian juga di antaranya adalah apa yang menjadi sebab terjadinya Fathu Makkah. Ada satu kabilah di dekat Makkah yang menjadi sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabilah siapa kemarin? Masih ingat? Bani Khuza'ah. Nah, Khuza'ah itu juga termasuk anak keturunan Azad. Mereka yang tinggal di sekitaran Makkah, Bani Khuza'ah. Dan yang lainnya, ada Azad Oman, yaitu sekarang di negeri Oman, itu juga keturunan dari Bani Azad. Taib. Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Hilyatul Awliya jilid yang ke-9 halaman 279. Ini ada pelajaran hidup penting dari kisah kedatangan mereka. Qala, disebutkan dengan sanadnya, qala haddatsani Alqamah ibnu Marthad ibnu Suwaid al-Azdi. Beliau mengatakan haddatsani abi, telah mengabarkan ayahku, yakni Marthad bin Suwaid al-Azdi, an jaddi, dari ayahku, yaitu Suwaid. Ibnu Harith Al-Azdi. Suwaid Ibnu Harith mengatakan, "Wa fitu sabi'a sab'atin min qaumi 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku termasuk satu dari 7 orang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. "Falamma dakhalna 'alaihi wa kallamnahu fa'ajabahu ma ra'a min samtina wa zayyina." Ketika kami telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami berbincang dengan beliau, fa'ajabahu ma ra'a min samtina wa zayyina. Beliau pun dibuat heran. Beliau dibuat takjub dengan tenangnya kondisi kami dan berwibawanya orang-orang dari kami. Jadi Azad ini datang penuh wibawa dan terlihat tenang, orang yang sangat bijak. Qala ma antum? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, siapa kalian? Qalu, lihat jawabannya. Beda cara menjawabnya orang cerdas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, mukminun. Kami orang-orang yang beriman. Mendengar jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum dan tertawa. Sudah terlihat bagaimana cerdasnya. Kami ini orang-orang yang beriman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli qaulin haqiqah, fama haqiqatu qaulikum wa imanikum. Semua pernyataan itu membutuhkan bukti. Kalau kalian beriman, apa bukti ucapan dan keimanan kalian itu? Qala, mereka mengatakan, qulna khamsata asyara khoslatan. Ada 15 perkara yang membuat yang menjadi bukti bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. 15 perkara. Qala, mereka kemudian mengatakan, khamsun minha amartana biha rusulaka an nu'mina biha. 5 perkara adalah apa yang pernah Anda sampaikan kepada utusan Anda kepada kami. Baik. Wa khamsa amartana an na'mala biha. 5 yang berikutnya adalah yang Anda perintahkan agar kami melakukannya. Baik. Qala wa khamsa takhallaqna biha fil jahiliyah. Baik. Dan 5 lagi telah menjadi perangai kebiasaan kami di masa jahiliyah sebelum mengenal Islam. 15 itu yang menjadi jaminan, yang menjadi bukti kuat bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mal khamsatul lati amartukum biha rusuli antuk minu biha. Apa 5 perkala yang aku perintahkan kepada utusanku agar kalian imani, agar kalian yakini? Qalu amartana an nu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Engkau perintahkan kepada utusan Anda agar kami beriman, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, dan beriman tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian. Qala wa mal khamsatul lati amartukum an ta'malu biha. Lalu apa 5 perkara lagi yang aku perintahkan kepada kalian untuk kalian amalkan? Qala amartana an naqul la ilaha illallah wa nuqimas salah wa nu'tiyaz zakah wa nasuma ramadhan wa nahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Engkau memerintahkan kepada kami untuk mengucapkan la ilaha illallah. Engkau memerintahkan kepada kami untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan agar kami berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Itu 5 perkara yang Anda perintahkan agar kami lakukan. Qala wa mal khamsatul lati takhallaqtum biha fil jahiliyah. Lalu apa 5 perkara yang sudah kalian jadikan kebiasaan ketika zaman jahiliyah sebelum masuk Islam? Qalu asyukru indar raha. Bersyukur ketika diberikan kelapangan, atau maksudnya bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Wasabru indal bala. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan ujian atau cobaan. Yang ketiga, ar-ridha bimurril qadha. Dan juga ridha, berlapang hati dengan takdir yang pahit. Qala wasidqu fi mawatinil liqa. Yang keempat adalah jujur ketika sudah bertemu dengan musuh, tidak akan berbalik ke belakang ketika dalam kondisi peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Watarkus syamatati bil a'da. Yang kelima, kami tidak jadikan musuh bergembira dengan kondisi kesulitan kami. Baik. Itu lima perkara yang menjadi kebiasaan kami sebelum masuk Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun takjub dengan ucapan mereka dan beliau mengatakan, hukama ulama kadu min fiqhihim an yakunu anbiya. Sungguh orang-orang yang bijak, sungguh orang-orang yang berilmu tinggi, dengan dalamnya pemahaman mereka, hampir-hampir saja mereka menjadi seorang nabi, karena saking bijaknya. Qala wa ana azidukum khamsan. 15 menjadi bukti kalian orang yang beriman dan menjadi bukti bahwa kalian adalah orang yang bijaksana dan orang yang cerdik. Aku tambahkan 5 hal lagi. Fayatimmu lakum 20 khoslah. Akan menjadi lengkap 20 perangai baik untuk kalian. In kuntum kama taqulun. Jika kalian adalah orang-orang sebagaimana yang sudah kalian katakan di depan tadi, maka tambah 5 perkara lagi. Yang pertama, la tajma'u ma la ta'kulun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kalian makan. Artinya, cari makan yang kalian butuhkan. Jangan disia-siakan. Yang kedua, wala tabnu ma la taskunun. Jangan membangun tempat tinggal apa yang tidak akan kalian tinggali. Bangun saja sesuai kebutuhan kalian. Butuh rumah satu, bangun satu. Butuh dua, bangun dua. Jangan membangun banyak properti yang tidak kalian butuhkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala tunafisu fi syai'in antum anhu ghadan za'ilun. Jangan pernah berlomba-lomba terhadap sesuatu yang akan sirna dari kalian. Dan yang keempat, wattaqullaha alladhi ilaihi turja'un wa alaihi tu'radun. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat dimana kalian akan kembali dan akan dibukakan catatan-catatan amalan kepada kalian. Yang kelima, warghabu fima alaihi taqaddamun wa fihi takhludun. Bersemangatlah untuk mengamalkan, mengejar sesuatu yang akan kalian dapatkan dan kalian bisa kekal selama-lamanya di sana, yaitu negeri akhirat. Semangatlah mengejar akhirat. Fansorafal qaum min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hafidhu wasiyatahu wa amilu bihi. Setelah itu mereka pun mengambil tambahan 5 wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan genap 20 sifat kebaikan yang ada pada mereka. Pulanglah mereka, utusan dari Azad ini, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghafal itu, mereka menyimpan pesan itu dan mereka mengamalkan wasiat tersebut. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid yang ke-9 halaman 279. Demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah jilid yang ketiga halaman 140. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.